señor Luis. Kepada para jemaat sekalian, bagi yang sudah di dalam ruangan, dimohon untuk merapat ke arah meja mimbar. Karena tak ada yang bagi akan segera kita mulai. Dan bagi anda yang masih di luar, dipersilakan untuk segera masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة sekalian yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita memanjatkan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini dengan satu niat yang sama, yaitu untuk mencari ilmu. Semoga kiranya kajian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kelak di yaumil kiamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, suasana pagi ini mungkin ngantuk karena semalam nonton bola dari jam 8 sampai jam 10 lewat, istirahat setengah jam, sebentar lagi nonton lagi, tidur sebentar, gak tahajud, nonton bola sampai pagi karena acaranya besok minggu gak bekerja. Tapi kita lupa kalau pagi ini ada taklim di Masjid Al-Arab. Itu sebagian orang, tentunya jamaah sini tidak ada yang tidak nonton. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari pagi. Semoga menjadi satu kelengkapan untuk memahami ilmu Al-Quran yang sampai saat ini sedang berjalan. Dan mudah-mudahan ta'lim ini tetap istiqomah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kajian kita hari ini Tafsir Ibnu Katsir, kemudian nanti dilanjutkan lagi yaitu belajar menterjemah metode Granada yang dibawakan oleh ustaz kita. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa hasil tolamal pada hari Ahad yang lalu terkumpul sebanyak Rp477.400. Untuk hari Ahad, hari Jumat kemarin, maksud kami, terkumpul sebanyak Rp647.300. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya kepada para jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita buka alim kita ini dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga kiranya kita khususnya hadir ini akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah kepada marhabatillah wa syafa'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Ladihin An'amdu Alayhim Rayil Maghdub Alayhim Rabbadihin Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai berapa? 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 105 ya, surah Al-Baqarah. Kita dari ayat 105. Kemarin sampai ayat 105 kita mulai dari ayat 105 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ما يود الذين كفروا. Tidak akan senang orang-orang kafir itu min ahlil kitab, baik dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab kata Al-Quran adalah orang-orang kafir. Walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik. Tidak senang mereka ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, kalau diturunkan kepada kalian berupa kebaikan dari Tuhan kalian. Mereka tidak senang kalau wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa itu. Dan tidak berhenti pada ketidaksenangan atau kebencian. Bahkan sejarah menunjukkan orang-orang musyrik pernah membantai puluhan ribu orang-orang yang beriman. Adalah dikisahkan dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah ashabul ukhdud an-nar dzatil waqud, yang memiliki parit yang mereka gali yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Inhum 'alaiha qud, mereka saat itu duduk-duduk di pinggir parit tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka semuanya menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud ini ada di Yaman. Saat itu ia dipimpin oleh Zunwas, seorang raja yang di Yaman, seorang raja yang memeluk agama Yahudi tetapi dicampur dengan syirik. Orang-orang yang beriman di sini Allah sebutkan adalah orang-orang Nasrani yang saat itu masih dalam keadaan menyembah Allah semata, bertauhid. Tidak kurang dari 20.000 orang beriman, semuanya laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dimasukkan ke dalam api. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan antara 20.000 sampai 40.000 orang beriman dimasukkan ke dalam Ukhdud, ke dalam parit, dibakar, dibantai. Dan itu terjadi kira-kira 25 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi sejarahnya masih hangat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi atau rasul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, syirik ini memang banyak menimbulkan sikap-sikap yang tidak diindahkan, sikap-sikap yang bahkan Al-Quran menyebutkan syirik ini menimbulkan banyak sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah dengki seperti tadi, terus menyuruh untuk membunuh anak-anak. Dulu pembunuhan terhadap anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, itu ajaran syirik. Nah, sekarang juga sama, anak-anak boleh dibunuh demi untuk mencapai kesaktian ilmu sihir, syirik seperti itu. Bahkan bukan sekedar anak-anak, ibunya, bapaknya boleh dihisap darahnya untuk mencapai tingkatan ilmu sihir. Ajaran syirik, berbahaya deh. Munculnya syariat bikinan manusia juga itu gara-gara syirik. Dulu orang-orang yang paling hebat itu potret sejarah syirik itu zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau zaman Nabi Nuh, mereka menyembah Wan, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa la sura. Mereka mengatakan, hai kaum Nuh semua, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, terutama Tuhan-Tuhan yang besar, Wan, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Jangan kau tinggalkan, jangan turutin Nuh. Padahal ini semua orang-orang saleh saja, saleh pasti dibikin patung. Mereka, alasan mereka syirik itu karena menghormati orang yang saleh. Zaman Nabi Hud juga seperti itu. Mereka menyembah patung-patung alasannya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, yaitu dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi zaman Nabi Muhammad ini berbeda. Zaman Nabi Muhammad, jangan dikira mereka orang-orang yang menyembah berhala itu mereka sudi disebut sebagai penyembah berhala. Mereka enggak kaku. Apa katanya? Mana'buduhum, kita tidak sembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami lakukan ini takarrub dan segalanya, kami melakukan ibadah bukan untuk sembah mereka, tapi agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tawassul-tawassul, perantara. Seperti itu, mereka sudah seninya sudah berbeda dari yang dulu. Alasannya sudah banyak. Syirik di zaman Rasulullah SAW itu ya, orang-orang yang tua itu sampai tahun 8 Hijriah itu masih banyak wanita-wanita yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak memakai sehelai kain pun. Masih banyak. Apa alasan mereka? Mereka alasannya agama. Apa katanya? Nahnu nafufu hawlal baiti uryanan kama waladatna ummahatuna. Ya enggak apa-apa kita tawaf apa di Ka'bah ini dalam keadaan telanjang seperti kita baru dilahirkan dari ibu kita. Maksudnya kita juga waktu dilahirkan dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan suci. Seperti itu mereka katakan. Dan mereka harapannya juga agama. Kenapa tidak memakai selai kain? Karena kain yang mereka pakai itu sering dipakai untuk dosa. Kain yang dipakai untuk dosa tidak bisa untuk dipakai di ibadah. Itu alasan-alasannya sudah variatif zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini syirik ini hebat ya. Bahkan Al-Quran menunjukkan kalian akan mendapati, tapi di ayat mana ya? Saya harus buka laptopnya. Agar kita mengetahui bahwa syirik itu berbahaya. Bukan saja untuk orang beriman, tetapi berbahaya bagi semua orang. Kira-kira 13 tahun yang lalu, saya membaca sebuah majalah di mana orang-orang Kashmir, anak-anaknya 200, tidak kurang dari 200 anak mengaji itu dibantai. Dan itu oleh orang-orang musyrik. Lagi ngaji dibakar di India. Bukan sekedar mereka ini dengki atau tidak senang. Mereka ingin habisi orang-orang itu. Sampai kapan? Sampai kapan saja. Anda tahu sekarang pembantaian setiap hari terjadi. Dilakukan oleh siapa? Nah, yang disebut sebagai teroris? Orang Islam. Tapi yang membantai itu dia. Bahaya, syirik berbahaya sekali. Yang dilakukan menyembah berhala, tapi yang Allah kasih berupa air bah zaman Nabi Nuh, seolah-olah tidak ada kaitan. Yang disembah berhala, apakah dengan menyembah berhala mendatangkan hujan dari langit dan mengeluarkan air dari mata-mata air yang ada di bumi? Seolah tidak ada kaitan. Dan itu banjir di zaman Nabi Nuh itu menelan semua bumi. Sampai Allah mengatakan ya sama waqni wa ya rabb lahi. Ya Ibrahim ma'aki. Wahai langit. Berhenti kamu mencurahkan air hujan. Wahai bumi, telanlah semua air. Jadi bumi itu dilapisi oleh sudah banjir. Gara-garanya nyembah berhala. Seolah-olah tidak ada kaitan. Nyembah berhala mendatangkan hujan yang demikian. Seolah tidak ada kaitan. Zaman Nabi Hud. Nabi Hud ini ke Nabi Nuh sampai 7 kakek. Diutus di kaum Ad. Itu juga mereka menyembah berhala. Itu dikasih siksa luar biasa. Anda bisa bayangkan apa yang disebut dengan wa amma 'adun fa uniku bi rihin sarsarin 'atiyatin sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a. Dalam surah Al-Qamar disebutkan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'is. Jadi itu Ketika mereka tidak percaya kepada Nabi Hud, saya sedikit cerita tentang orang, mungkin ini kurang terarah karena sekarang penting sehubungan dengan munculnya Mbah Marijan. Saya tidak pernah lihat wajahnya seperti apa, dengar-dengar aja, lihat isinya juga enggak, tapi ini potret sheet seperti itu. Itu ketika mereka tidak percaya kepada Hud, mereka mengatakan, Hud, ente jangan ngedap terus, setiap hari ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, Allah, satu. Apa kita diperintah untuk menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan Tuhan yang banyak, katanya. Kemana akal kamu itu diletakkan? Hud, kalau kau memang benar Rasul, kau minta deh kepada Allah, agar kita itu gak usah di neraka deh, sekarang aja, buktikan. Lalu Hud, butuh adik. Berdoa, Allah kirimkan namanya Rih Al-Aqim. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mengirimkan Rih Al-Aqim. Rih Al-Aqim itu angin yang kalau mengenai pepohonan, pepohonan itu tidak akan berbuah. Padahal kaum Nabi Hud itu adalah kaum petani, dan sebagian mereka adalah ahli bangunan. Jadi tidak berbuah. Sudah begitu selama beberapa bulan, bahkan ya selama beberapa bulan tidak dikasih hujan. Bayangkan, petani tidak dikasih hujan, jerit gak? Jerit. Pada saatnya Allah kirimkan angin dalam ukuran yang sangat besar, mereka tidak sangka kalau itu angin, karena hitam warnanya. Lalu mereka katakan, hada aribun muntiruna, oh ini tamu yang kita tunggu-tunggu, hujan sebentar lagi akan datang. Begitu yang mereka anggap itu awan, yang mereka anggap itu awan mendekat orang-orang di sekitarnya, mereka lihat awan tadi, angin tadi telah menyapu banyak sekali orang dengan onta-onta yang mereka pegang, disapu oleh angin, dan mereka lihat angin itu membawa mereka di angkasa melayang-layang, semuanya lari, dan mereka kata-kata Al-Buyut. Cerita di kitab kayak gitu. Al-Buyut, masuk ke dalam rumah, semua yang masuk ke dalam rumah, masuk semua. Al-Quran menunjukkan Rihan Sosokan Ahdian, itu angin yang berbunyi panjang sekali itu angin suaranya, dan dia dinginnya luar biasa di bawah 0 derajat Celsius. Jadi sangat dingin sekali mereka. Kalau mata terbelalak, mata akan jadi es. Jadi mereka masuk. Al-Qur'an mengatakan sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Mereka dikepung oleh angin itu 7 hari 8 malam. Sab'a layalin, 7 malam 8 hari. Lama. Kita bayangkan, jangan sehari, setengah hari dikasih angin yang dingin sekali, jerit. Akhirnya semuanya masuk ke dalam rumah, ditutup pintunya. Ini satu riwayat, riwayatnya banyak. Karena sebagian apa namanya peninggalan sastranya, puisi-puisinya kita bisa baca di puisi jahiliyah. Itu angin mengejar mereka. Masuk itu angin, masuk ke rumah-rumah mereka, dan mereka diporak-porandakan, dimatikan di situ oleh angin, dibanting oleh angin. Setelah mati, angin itu menyeret mereka keluar, dan mereka dilempar oleh angin. Setelah mereka itu diseret-seret oleh angin. Itulah yang Al-Quran katakan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seolah-olah mereka adalah batang-batang korma yang dibedol dari akarnya. Jadi kita pikirkan coba, yang disembah berhala, tapi apakah dengan penyembahan berhala mendatangkan hal yang sehebat itu? Tapi Allah katakan, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرْ. Lihatlah betapa dahsyatnya azabku dan peringatan-peringatanku. Seperti itu. Lalu Allah katakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh benar-benar Al-Qur'an telah kami jadikan telah kami mudahkan untuk dipelajari, adakah yang mau mempelajarinya? Sungguh Al-Qur'an ini telah kami mudahkan untuk peringatan, adakah yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Artinya begini, semestinya umatnya Nabi Muhammad tuh tidak usah dibikin seperti itu. Enggak usah. Udah cukup mereka saja, cukup melihat Al-Qur'an pernah terjadi sejarah begitu, akibatnya demikian dan seterusnya, cukup itu dijadikan sebagai nuzur, warning, sebagai peringatan. Baik. Demikian Al-Qur'an mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kita kembali ke ayat 5. Mereka orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik tidak akan senang kalau kebaikan itu diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Padahal Allah dengan rahmatnya memberikan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ayat berikutnya 106. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Ayat mana saja yang kami hapus, kata Allah. Nasakha itu hapus atau mengganti nasakh. Apa memang ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus atau diganti? Ya, ini masuk dalam bab nasakh dan mansukh. Di antaranya ada ayat yang hukumnya masih dipakai, tetapi ayatnya sudah tidak tertulis, hukumnya masih dipakai. Misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan Asy-syaikhu wasyaikhuhu idza zanaya farjumuha al-batta. Wanita yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah, jika keduanya berzina, farjumuha al-batta, maka rajamlah, farjumuhuma al-batta, maka rajamlah mereka sama sekali sampai mati. Enggak usah takut dengan hukum rajam, kecuali kalau Anda berzina, takut saja. Ya, kalau kita tidak bakal dirajam kalau kita tidak berzina, itu sebenarnya. Kenapa pada takut? Padahal mereka bukan berzina gitu. Ini orang asli yang takut mestinya berzina. Ketularan rasa takut. Nah, ini tidak ada, ayat ini tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Tapi hukumnya diterapkan di dalam syariat Islam. Itulah yang Umar bin Khattab katakan, saya harus terapkan ini hukum rajam, jangan sampai besok ada seorang syekh duduk di atas ranjangnya sama di atas sofanya sambil tiduran, dia katakan tidak saya dapatkan dalam Al-Quran hukum tentang rajam. Jadi sekarang memang kita tidak akan dapatkan hukum rajam dalam Quran, nggak ada. Iya kan? Halo, percaya nggak? Nggak ada dia. Hukum rajam itu ada di ayat Al-Quran yang sudah dinasakh tulisannya, tetapi hukumnya tidak dinasakh. Ada yang hukumnya dinasakh tapi tulisannya masih ada. Misalnya tentang khamr, tentang minuman keras. Itu kan ada ayat-ayat yang dihapus tapi tulisannya masih ada. Misalnya ayat mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya tentang khamr, tentang minuman keras. Wal maisir dan maisir, judi. Qul, katakanlah fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi. Di dalam keduanya ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaat-manfaat bagi manusia. Pertama kali itu begitu tuh Quran. Quran bilangnya begitu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi sahabat-sahabat lihat ketika ayat ini turun, mereka masih tenang. Wah, Kita minum minuman keras bukan untuk berdosa. Kita minum minuman keras untuk menghangatkan badan. Begitu. Jadi ada dia ada manfaatnya daripada rokok, ya kan? Orang minum dia tidak menimbulkan sesak nafas bagi kita yang sensitif terhadap asap rokok, ya kan? Tapi kalau rokok mungkin dia bikin rusak orang yang tidak suka. Dia tidak menghangatkan badan. Mereka berjudi juga begitu. Kita berjudi bukan untuk berbuat dosa. Tahu bagaimana caranya berjudi bukan untuk berbuat dosa? Jadi mereka berjudi, begitu menang, uangnya dibagi-bagikan ke fakir miskin. Begitu. Berjudi bukan untuk berdosa. Mereka katakan, kita enggak ambil sepeser pun dari uang judi ini kalau kita bagi-bagikan. Itu alasannya. Akhirnya, satu ketika ada orang imam bin sholat, Umar bin Khattab di belakangnya, dia membaca. Dia membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai, katakanlah hai orang-orang kafir. A'budu ma ta'budun. Aku juga menyembah apa yang kalian sembah. Laknya dibuang. Karena dia baru saja minum, jadi sholat masih lingkar. Bila Umar bin Khattab, dia tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bayin lana fil khamri bayanan syafi'ah, terangkanlah kepada kita tentang khamr dengan keterangan yang memuaskan. Turun ayat, ya ayyuhal ladina amanu la tabarabul salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekat-dekatin salat kalau kamu masih dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari, mengetahui apa yang kamu katakan. Ada sahabat-sahabat turun ayat ini, lihat ayatnya masih ada. Nah, ayat yang pertama dihafal, yang kedua juga dihafal, ya, ya. Ini yang begini nih, dia bilang, ah, kalau begitu kita minum-minumannya ntar kalau habis sholat isya. Sholat isya diduluin. Jadi biasanya jam 9, jam 10 sholat isya. Ini enggak begitu habis sholat isya, begitu datang waktu isya langsung sholat isya, setelah itu minum-minum. Mabok tidur. Jadi mereka harapkan lah habis sholat subuh itu sudah sehat betul. Akhirnya ternyata rupanya pengaruhnya masih. Kembali lagi ke kasus seperti tadi, antara lain turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, ayat tadi semua tiga-tiganya dihapus oleh ayat ini. Namanya nasakh, tulisannya masih ada tapi hukumnya sudah hapus. Baik. Seperti misalnya hukum, ada dulu ayat kata Siti Aisyah, khamsu rada'atin mutataliyatin yuharrimna, apa namanya, lima kali susuan yang berturut-turut yang mengenyangkan bayi itu menjadikan ibu yang menyusuinya sebagai muhrim, jadi ibu susu. Jadi kalau baru 4 kali belum, tapi kalau udah 5 kali jadi. Ini asalnya ayat Quran. Hukumnya masih dipakai, tapi ayatnya kita tidak jumpai dalam Al-Quran. Apa alasan Allah? Allah katakan, "Manasakh min ayatin aw nusiha la'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami hapus dari sebuah ayat atau kami lupakan, nanti bi khairi minha, kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya. Aw misliha, atau semisalnya. Alam ta'alam, atau apakah kamu tidak tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini diketawakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Ada ayat dihapus. Oh, berarti Allah pernah salah. Ini namanya badak. itu yang kemudian terkenal dengan aqidatul bada, sebuah keyakinan bahwa Allah pernah keliru, oleh karenanya Allah perlu untuk merevisi keputusannya karena keliru. Menurut orang Yahudi tidak mungkin ayat Allah dinasakh. Ini apa yang mereka katakan ini sebagai senjata mereka untuk tidak mengimani nabi-nabi setelah Musa, termasuk Nabi Isa yang diturunkan kepada Bani Israel sendiri. Tidak mungkin Allah salah. Kalau Allah hapuskan syariat Musa, maka itu berarti Allah telah melakukan kesalahan sendiri, dan tidak mungkin Allah salah. Dan ini yang disebut bada. Seperti itu asalnya. Aqidatul bada dalam usul fikih terkenal sekali. Nah, ini aqidatul bada seperti ini dipakai oleh orang Syiah. Orang Syiah mengatakan memang Allah pernah keliru. Memang Allah pernah keliru. Jadi satu ketika mengatakan khamr begini-begini, ternyata begitu Allah tetapkan hukum itu, ternyata berbahaya. Allah turunkan lagi hukum itu seperti itu. Keliru Allah menurut mereka. Dalam kitab usul kafirin boleh ini dia katakan bahwa ada hadis dari Ja'far bin Shadiq. Ja'far Shadiq mengatakan ma rubbidallahu bi syai'in min al-bada. Kalau Allah tidak pernah keliru, Allah tidak bakal disembah. Itu artinya tuh. Jadi kenapa Allah disembah? Karena Allah pernah keliru. Kalau Allah tidak keliru, Allah tidak bakal disembah. Ini hadisnya nih. Menurut mereka ini hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Al-Kulaini. Kulaini itu Bukhari-nya orang Syiah. Bayangkan katanya, andaikan khamr itu tetap dibolehkan, oh Allah enggak bakal disembah, semuanya minum khamr, bagaimana Allah bakal disembah seperti itu. Baik, tapi Allah katakan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah Maha menguasai atas segala sesuatu? Ya. Sekarang nih ayat ini dipakai di seluruh dunia. Untuk orang-orang yang belajar hukum, mereka tahu keputusan pemerintah tahun ini bisa dihapuskan oleh keputusan pemerintah yang tahun berikutnya. Namanya nasakh mansukh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah memiliki kerajaan di langit-langit wal ardh dan bumi? Samawat itu jamak. Belum pernah ada yang tahu jarak bumi dengan langit itu berapa. Belum pernah ada yang tahu. Itu bintang-bintang yang cahayanya sampai ke kita, yang konon katanya itu cahayanya bisa sampai ke mata kita, itu melalui jarak perjalanan cahaya selama ribuan tahun, itu masih belum di langit, masih di bawah. Itu hiasan langit saja, langitnya masih di atas. Langit dunianya jauh, bulan masih masih dekat aja nih. Itu kerajaan Allah luar biasa, besar besar. Ada lagi misalnya Jibril itu pernah menampakkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sayapnya sedal ufuk. Dia begitu keluar dari Gua Hira, ya Muhammad, kata, engkau seorang nabi, begitu dilihat di atas langit enggak kelihatan. Tertutup oleh sayapnya Jibril. Jadi tidak seperti burung atau seperti yang digambarkan di tembok-tembok gereja itu. Orang telanjang ada sayapnya seperti burung kecil, tidak seperti itu malaikat itu besar. Ya, bahkan ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, saya lihatnya di mana ya, saya lihatnya di kitab Al-Jadawil Nafi'ah, apa namanya, tabel-tabel yang bermanfaat. Itu di situ ada disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Imam Ahmad atau dari Muslim, mengatakan ini, udzina li an aqsfalakum sifata hamalatil arsy, innama baina syahmati udhunaihi masirat masiratu sab'i ma'ati 'am. Saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian wahai umat manusia tentang sifatnya malaikat pemikul arasy. Dalam Al-Qur'an ada disebutkan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu arasy Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Nah, malaikat itu segede apa? Malaikatnya ternyata besar sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan inna ma baina syahmati udunaihi ila mangkibaihi masiratu sab'imati'a. Antara daun telinga dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Enggak tahu perjalanan apa. Nah, ini hubungannya dengan arasy Allah. Biasanya kalau hubungannya dengan arasy Allah itu harinya berbeda dengan kita. Karena Al-Qur'an mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Jadi 1000 kali 700 tahun. Jangan takut. Tidak pernah bisa kita bayangkan ada makhluk sebesar itu. Lihat. Arasy itu besar sekali. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan. Karena kita terlalu kecil. Kita kecil. Itu ya. Ini ngobrol aja nih mungkin. Kalau di dalam kita kan dalam Al-Quran ada namanya ayat kursi, ya enggak? Anda tahu ayat kursi yang Anda baca itu apa artinya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah itu bisa memuat semua langit dan bumi. Besar sekali. Nah, sebegitu besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita dalam hadis sahih perbandingan antara arasy Allah dengan kursinya. Itu kursi Allah itu laksana satu besi kecil yang dilemparkan di padang sahara. Jadi arasynya demikian besarnya. Ini boleh kita bicara begini. Itu masuk dalam bagian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah diberitakan Allah itu seperti apa. Yang jelas Al-Quran mengatakan tidak ada satupun yang menyamainya. Apakah kamu tidak tahu bahwa milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan tidak ada penolong bagi kalian selain Allah. Baik. Jadi Allah ingin mengatakan ini ayat ini ya. Ayat ini sudah siap-siap masuk ke dalam hukum. Tadi kan belum ya. Tentang bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani. Sekarang sudah masuk bagian hukum nih. Ayat berikutnya. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian? Atau ini kata-kata sa'ala ini, kalau di Quran terjemah situ ya, tepat itu artinya meminta ya. Iya, meminta ya. Nah, sa'ala itu artinya bisa meminta, bisa bertanya. Ibnu Katsir dia menerjemahkan kata sa'ala di sini artinya bertanya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian sebagaimana Musa dulu ditanya? Wa man yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa lebih memilih kafir daripada iman, atau harfiahnya barang siapa menukar kekafiran dengan keimanan. Tahu bagaimana menukar kekafiran dengan keimanan? Begini logika bahasa dulu. Menukar kekafiran dengan keimanan. Kita punya iman, kita tukarkan iman ini, kita ambil kekafiran. Kita beli dengan uang, begitu kan? Kita beli dengan uang. Ini dia imannya itu sebagai uang. Dia beli kekafiran dengan keimanan. Begitu. Apakah makanya terjemahnya terbalik di situ kan? Apakah kalian ingin menukarkan keimanan dengan kekafiran? Begitu enggak terjemahnya? Ya, karena logika Indonesia seperti itu. Arab berbeda. Faqad wa man yatabaddal al-kufra bil iman, barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, faqad dhalla sawa as-sabil, maka telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini sudah masuk kaidah. Jadi syariat Islam itu sederhana sebenarnya. Jadi karena sederhana, janganlah banyak tanya-tanya tentang rinci-rinciannya. Karena kalau banyak tanya tentang rinciannya, turun wahyu, jawabannya itu bisa memberatkan. Dulu pengalaman ini zaman Rasul nih. Sekarang sih mau tanya apa saja sudah ada semua. Tapi dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam takut kalau ada orang tanya dengan rinci, takut nanti jawabannya itu memberatkan, jawaban dari Allah. Dulu kasusnya Nabi Musa alaihi salam, ketika memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi, apa katanya? Wah, kamu bergurau, ya? Kamu ngeledek, masa ada orang mati kita disuruh sembelih sapi? Apa hubungannya nyembelih sapi dengan orang yang mati yang tidak tahu siapa yang bunuh? Ngeledek nih Musa, apa kata Musa? Saya dalam masalah agama tidak main-main. A'udzubillahi minal jahili. Hanya orang bodoh saja yang akan main-main dengan ayat-ayat Allah. Barulah ketika Musa meyakinkan mereka bahwa Nabi Musa tidak main-main, mereka katakan qulud ulana rabbaka yubayyin lana ma'i. Tanyalah kepada Tuhanmu. Seolah-olah bukan Tuhan mereka juga, Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Bani Israil. Itu kerbaunya seperti apa? Sapinya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Inatu. Padahal kalau dia langsung sembelih, udah no problem. Tapi karena ditanya, dijawab oleh Allah, tidak tua, tidak muda. Terus awal lumayan dari pertengahan. Udah itu tanya lagi, kamu tanya lagi dong kepada Tuhan kamu, warnanya apa? Warnanya kuning keemasan, bayangin. Warnanya kuning keemasan, kuning yang mencolok, kuning tua. Pakai itu sebenarnya kuning tua, tapi terkadang memang kuning keemasan, kuning tua. Tasurun nazirin, yang semua orang melihat semuanya jadi senang, suka. Terus tanya lagi, tapi kan banyak ada yang untuk baca, untuk apa macam-macam. Datang lagi waktu ini. Sapinya yang tidak ada belang, tidak ada cacat, tidak untuk membaca. Dia tuh gara-gara banyak tanya. Ini Nabi Muhammad dikhawatir. Jangan terlalu banyak tanya. Dulu ya, sekarang kamu banyak tanya boleh. Tanya apa ada jawabannya dalam Quran dan hadis. Sudah selesai, wahyu tidak akan turun lagi. Oke, tapi jangan seperti orang Yahudi. Anda tahu bagaimana orang Yahudi bertanya? Orang Yahudi bertanya bukan untuk dilaksanakan. Orang Yahudi bertanya untuk supaya yang ditanya itu keok. Lihat, Nabi Muhammad ditanya tentang ruh. Ya, aduh, anak aneh ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Lihat, ruh itu apa? Seperti apa? Ruh manusia itu seperti apa? Seperti saya atau seperti kamu? apakah ruh, misalnya ruhnya, ruhnya Ahmad itu warnanya apa namanya, bentuknya seperti Ahmad atau seperti apa? Tanya seperti itu. Dah sangwa yuriyat alulaka anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah hai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan, Tuhanku. Kalian hanya diberi ilmu kecil, sedikit saja. Tahu namanya saja. Ruhnya seperti apa? Tidak pernah ada yang tahu. Dideteksi pakai apapun tidak pernah akan ada yang tahu tentang ruh itu. Nah masalahnya, buat apa sih orang Yahudi tanya tentang ruh itu? Nah kalau tahu ruh, apa gunanya untuk peradaban manusia? Apa gunanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Begitu. Bertanya-bertanya. Nah yang penting adalah, jangan sampai kita menukarkan iman kita dengan kekafiran. Karena itu sangat berbahaya. Rugi. Bisnis yang sangat rugi. Ayat 110. Itu tadi kalau kata Sa'ala diterjemah bertanya ke sana arahnya, oke? Tapi ada juga Sa'ala diterjemah meminta. Misal ini yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama'i an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahratan fa'akhadathum as-sa'iqatu bi zulmihim. Ini yang artinya meminta nih. Yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab meminta kepada Muhammad an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Agar kamu menurunkan kitab dari langit kepada mereka. Yang aneh-aneh. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah dulu Nabi Muhammad hidup, itu mereka sama Muhammad, tolonglah kalau kamu kan dapat wahyu, ngeledek nih. Coba deh kamu turunkan kitab dari langit untuk kita semua. Ini orang gila nih. Nabi Muhammad saja tidak menurunkan, ini menurunkan Allah. Ini dia minta Nabi Muhammad biar turunkan kitab kepada mereka. Orang gila. Nabi Muhammad dapat wahyu. Itu bukan Nabi Muhammad yang turunkan wahyu itu. Nabi Muhammad dapat dari Allah. Tapi ini apa ngeledeknya? Ya, coba kamu turunkan kitab. Bukan Nabi Muhammad yang turunkan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Musa dulu pernah diminta oleh mereka, oleh Bani Israel, dengan permintaan yang lebih besar daripada itu. Apa yang mereka minta? Faqalu arina Allah. Musa, kalau kamu rasul, perlihatkan kepada kita Allah. Nabi Musa saja takut. Ya. Pernah tahu ya ceritanya bagaimana Nabi Musa itu? Ya. Saya sudah cerita belum? Sudah, yang belum dilupa aja. Fa'akhadat humus sa'iqatu bidhulmihim. Lalu mereka disambar oleh petir karena kezaliman mereka. Ini enggak boleh macam-macam nih. Ya enggak? Akan dengan masalah tauhid. Nabi Musa, ini kalau ini ngeledek dia, pengen dapat melihat Allah, tapi dengan cara ngeledek kepada Nabi Musa. Kenapa? Mereka tahu Musa nggak akan dapat melakukan itu. Nah, disangka mereka kalau tidak bisa melakukan itu, dia terbukti bukan rasul. Tapi bukan itu untuk buktikan dia rasul apa tidak. Nah, Nabi Musa sendiri nggak bisa melihat Allah. Nabi Musa itu ketika mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah, Nabi Musa ingin melihat Allah betul-betul karena rindu, karena ingin, karena cinta kepada Allah. Setelah berdialog dengan Allah banyak, wa ma ajaraka an qaumika ya Musa, qala ajiltu ilaika rabbi litarda, dan seterusnya berdialog dengan Allah. Nabi Musa rindu dengan Allah, ingin melihatnya. Nah, kerinduan ini membawa Nabi Musa kepada satu permintaan kepada Allah, agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah engkau kepada saya. Qala lan tarani, hai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ila al-jabal. Nabi Musa begitu ada jawaban, kamu tidak akan bisa melihatku. Nabi Musa sudah, aduh, saya sudah terlalu rindu ingin melihat Allah. Ketika walakin inzur ila al-jabal, tapi kamu lihat saja ke gunung. Nabi Musa berdebar-debar hatinya, kali ini saya bisa melihat Allah. Saya ini takut rohnya karena hubah sahabat teroni. Kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, gunung tetap ada di tempatnya, kau pasti akan melihat saya, kata Allah. Mungkin dalam benak Nabi Musa, masa iya sih gunung batu tersebut sebegitu gedenya akan bisa bergeser. Kira-kira seperti itu. Karena istiqra itu tetap di tempatnya. Mungkin bayangnya masa iya sih akan bergeser gunung sebegitu besar. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ifa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, Allah jadikan gunung itu pecah berkeping-keping dan Musa jatuh terpelanting tersungkur. Falamma afaqa qala rabbi inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa itu siuman, Musa mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang iman yang pertama. Saking takutnya tuh, salah ngomongnya. Padahal sebelum Nabi Musa ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, mereka juga orang-orang yang beriman. Ya, Nabi Musa ini saking takutnya ngomongnya salah. Ya. Tapi Nabi Musa ingin melihat Allah karena rindunya. Tapi ini dia enggak, dia ngeledek. Jadi yang dimaksud di dalam ayat 108, apakah kalian hendak meminta atau bertanya kepada Rasul kalian seperti dulu Musa diminta oleh kaumnya? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tidak boleh bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang sifatnya menghina, sifatnya untuk melemahkan, sifatnya untuk meledek, dan seterusnya. Kalau bertanya, bertanya, tapi untuk dilaksanakan, bukan bertanya omong kosong. Baik. Ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan ahlul kitab itu suka sekali kalau mereka bisa menjadikan kamu murtad. Nih, kata Quran ini. Kebanyakan ahlul kitab suka sekali kalau kalian, kalau mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian. Kata Quran nih. Kenapa? Hasadan, karena mereka dengki. Kenapa mereka dengki? Ya biasa, itu sifatnya orang syirik, orang musyrik. Makanya jangan syirik ya, jangan dengki. Itu syirik dengan dengki itu hampir tidak ada beda. Karena syirik tidak terlahir kecuali kalau orang, karena dengki tidak akan terlahir kecuali kalau orang itu syirik. Jadi orang syirik itu memang orang dengki. Orang dengki itu orang syirik, tidak boleh dengki makanya. Makanya kita diperintah untuk berlindung dari orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari jahatnya orang yang dengki jika dia mendengki. Min ba'daha tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kebenaran kepada mereka. Lihat, mestinya ketika kebenaran, ketika bukti itu nyata ada di depan mereka, mestinya mereka semakin beriman, tapi ini semakin jauh. Lihat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dulu orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik bersatu padu semuanya, tidak bercerai-berai, semuanya menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu bayyinah, bukti yang mereka mereka tunggu-tunggu itu datang, mereka malah bercerai. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bahkan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Kita bisa bayangkan kalau 73 kali Rasulullah SAW selama hidupnya perang, perang terus. Mereka dikejar. Kalau mereka tidak dapat mempertahankan dirinya, habis mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW di perang Badar itu berdoa, diangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu jatuh lagi, selendangnya jatuh lagi, sampai Abu Bakar katakan, cukup ya Rasul, doa kamu sudah didengar. Apa doanya? Allahumma intahlik hadil isabah lantu'mati hadal ardi abadan. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukan muslim ini, kau kalahkan, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini untuk selamanya. Apa makna dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu artinya tidak ada orang beriman kecuali mereka. Tidak ada. Kenapa syirik sudah sedemikian menjalarnya? Kita bayangkan Ka'bah yang selama 2000 tahun itu dituasi oleh orang-orang yang beriman. Saat itu Ka'bah di sekitarnya ada 360 patung. Patungnya orang India, orang Cina, masing-masing kabilah punya patung di situ. Sebanyakan seluruh dunia. Jangan dikira haji sejak sekarang seluruh dunia, tidak. Sejak dulu orang India haji ke sana, Cina haji ke sana, dan seterusnya. Karena bagi orang India dulu, mereka percaya bahwa Dewa Brahma itu dilahirkan di sana, dilahirkan di Ka'bah. Jadi aneh ketika ada bukti, ini sifat nih, ini sifat yang buruk. Mestinya kalau ada bukti, percaya. Buktinya sudah datang, percaya. Buktinya datang malah tidak percaya, malah mau serang, malah mau bunuh. Sama sekarang yang membunuh, yang membangkai, dia bilang itu terus orang yang bantai, dia yang membantai. Tapi dia yang mengatakan orang yang dikantai itu teroris. Baik. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah, wasfahu, dan maklumilah, gitu ya. Sebenarnya safaha itu dari kata safaha, salaman. Fa'fu, maka maafkanlah, wasfahu, wasfaha. Al-afwa wasafa ala ma'al wahid. Jadi maafkanlah mereka, maafkanlah. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, ya udah dimaafin aja deh. Mereka mau ngomong apa dimaafin aja, ya enggak. Kecuali kalau orang seperti dia Aminuddin ngaku-ngaku lihat Jibril segala dia ada diajarin Jibril. Di sidang dia pingsan. Dia Aminuddin di sidang pingsan dia katakan kok saya yang di sidang bukan Jibril yang di sidang. Salahkan Jibril dong saya diajarin sama Jibril. Orang dia pasukannya sendiri. Ya, ketika sendiri mengatakan basurtu bima alam ya basuru bihi. Saya melihat dengan indra keenam. Mbah Marijan nih pasukannya Samiri. Wa faqabtu qabdatan min atharir rasul, lalu saya mengambil satu genggam tanah dari bekas jejaknya rasul nih. Dalam riwayat-riwayat dari Al-Tabari, Al-Qurtubi segala semua meriwayatkan bahwa Samiri ini mengklaim dirinya bisa melihat malaikat Jibril. Tadi qabdatan min atharir rasul itu tanah bekas injakannya kudanya Jibril. Jadi kuda Jibril naik kuda. Lalu dia ambil itu, lalu dia lemparkan di emas yang dikumpulkan, emas itu langsung dengan sendirinya jadi patung yang mereka sembah. Jadi gitu tuh. Jadi Liyanuddin itu bukan barang baru itu. Itu reinkarnasinya Samiri. Reinkarnasi mentalnya, bukan orangnya. Mentalnya mental itu. Wa aqimu shalata wa atu zakah wa aqimu shalah, dan dirikanlah salat, bukan kerjakanlah salat, ya dirikan, tegakkan salat itu harus ditegakkan. Ulama-ulama fikih mengatakan mendirikan salat itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Mendirikan sholat harus mengerti hak-haknya sholat, karena sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, yang belajar Granada mesti tahu ya, tanha artinya melarang. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, melarang. Jadi sholatnya yang melarang, bukan itu cuma sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat dengan otomatis tidak berbuat keji, enggak. Sholat itu aktif melarang kita keji dan mungkar. Tidak boleh. Kalau kamu sholat, sholat melarang kamu berbuat keji dan mungkar. Tapi kalau kamu tetap berbuat keji dan mungkar, kamu tidak taat pada sholat kamu. Itu. Karena sholat ini saat ini dipersonifikasikan oleh Allah sebagai orang yang secara aktif melarang kamu berbuat keji dan mungkar. Ini yang disebut mendirikan sholat. Sholat nyuri, korupsi, yeah. Bukan sekedar tidak pantas orang beriman itu korupsi, mencuri, bukan. Iman tidak bisa bersatu dengan korupsi, dengan mencuri, dengan berzina, dengan minum-minum keras. Rasulullah SAW katakan, la yashrabu syaribun hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan terjadi seseorang minum-minuman keras kalau saat itu ia beriman. Jadi ketika minum dalam keadaan tidak beriman. Wala yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seseorang kalau pada saat itu dia beriman. Jadi mencuri tidak bisa bersatu dengan iman. Beda. Dua hal yang sangat bertentangan. Wala yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang kalau saat itu dia dalam keadaan beriman. Gitu kan? Sholat-sholat tapi zina, ya sama saja. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina lagi atau oleh orang musyrik. Ya, pezina dengan musyrik sudah datang. Aduh, yang berzina pada katanya pada Islam. Aduh, ngakunya orang yang damai semua. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Jadi dirikan salat, salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, mesti mengetahui batasan-batasan salat yang benar. Jangan salat Isya jam 1 baru salat Isya. Enggak boleh. Kalau zuhur waktunya sampai asar, ya. Asar waktunya sampai maghrib, ya. Maghrib waktunya sampai Isya, ya. Tapi Isya waktunya tidak sampai subuh. Kenapa Sahih Muslim menyebutkan wa waktu salatil isya'i ila nisfil laylil awsat, waktu salat isya sampai paruh malam yang tengah. Jadi malam itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Dibagi menjadi dua, tengah-tengahnya ini adalah batasan, batas akhir. Kalau misalnya 11 jam, ya dari jam 6 misalnya dari maghrib ditambah 5:30 itu akhirnya. Ya kira-kira sekarang jam 11:30 itu sudah bukan waktu isya lagi tuh. Ya enggak, yang kerja-kerja nih. Makanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya. Kata-kata kariha-kariha itu artinya benci, bukan makruh. Makruh tidak ada maknanya apa makruh. Makruh ditinggalkan gak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Bukan gitu, makruh itu dibenci. Iya kan nih? Hai anak muda. Begitu. Mendirikan sholat artinya mengetahui hak-haknya sholat. Ia praktekkan pesan-pesan sholat. Pesan-pesannya banyak sholat. Yang jelas tanha anil fahsya'i wal mungkar. Pesannya jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nih, orang Islam semuanya zakat, enggak ada orang sengsara. Ada yakin betul kata orang Betawi. Yakin enggak ada orang sengsara kalau semua orang Islam zakat. Yang wajib zakat, zakat. Kenapa? Karena batasan kaya dalam Islam itu sederhana. Setiap orang yang memiliki simpanan sebesar 20 mithqal dan sudah tersimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 20 mithqal, mithqal itu emas. 1 mithqal itu ternyata 2,5 gram. Jadi kalau 20 mithqal 70 gram emas. Mithqal itu ketika ditimbang, 1 mithqal itu berapa gram emas, itu ternyata 1 mithqal 3,5 gram. Nisabnya zakat emas, zakat harta itu 20 mithqal, jadi 70 gram emas. Kalau 1 gram harganya 100 ribu, jadi setiap orang punya tabungan sebesar 7 juta sudah tersimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Betapa banyaknya orang punya simpanan lebih dari itu dan lebih dari 1 tahun sudah tersimpan. Ya enggak? Wajib dikeluarkan. Halo? Ya tak? Ya, tapi memang kita ini masih payah benar ya, masih payah apa ya? Amil zakat, dia tidak pungut zakat, dia ngumpulin zakat aja lewat rekening. Jadi dia tidak tahu siapa yang zakat dan tidak tahu siapa yang berhak menerima zakat. Duitnya numpuk. Zakat untuk seminar enggak boleh. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Orang yang beriman, kerjakanlah yang baik-baik. Yang baik-baik itu pasti akan kalian dapatkan di sisi Allah. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak mengandung kebaikan. Tidak ada satupun larangan Allah yang tidak mengandung bahaya. Allah melarang perbuatan zina karena zina berbahaya. Allah melarang manusia berdurhaka kepada para ibu, orang tua, karena itu berbahaya, dan seterusnya. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Orang Yahudi mengatakan tidak Yahudi tidak masuk surga, tidak Nasrani tidak masuk surga, kata orang Nasrani. Allah katakan tidak amaliyuhum. Nah, itu khayalan mereka saja. Qul, katakanlah hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian. In kuntum shadiqin, dalil-dalilnya perlihatkan. Adakah dalilnya di dalam Taurat, di dalam Injil bahwa yang masuk surga itu orang Yahudi saja, orang Nasrani saja? Datang. Kebetulan saya ini ada, sopiran, sopir dealer. Tapi enggak sekarang kan dibukanya. Belum belanja. Saya lihat di mana. Mana nih? Dia Alkitab versi 2.0. Mau lihat? Hasil pencarian nol. Aduh, apa dia istilahnya surga itu ya? Hasil pencarian nol, tidak ada kata surga, mungkin surga kali ya. Dia saya nih, saya nggak belajar malam ah. Ya surga juga. Siapa yang membaca Bible ini, dia istilahnya surga apa? Surga. Nggak dapat. Ah, iya ternyata sorga ya. Sorga pakai O. 247 kata sorga di dalam Kejadian, dalam wah ini nggak bisa ditenangkan di sini ah. Betul, masih meneliti. Tapi dia ada. Siapa yang mau sopirnya, saya punya di rumah. Enak belajar begini. Enggak usah bawa kamus konkordansi Alkitab. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa mestinya kita itu aktif berdialog dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan kepala dingin, bukan dengan gontok-gontokan. Seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ahmadinejad. Gak tahu nih, sudah pada melakukan gak nih? Saya alhamdulillah sudah melakukan ini ya, meskipun sedikit-sedikit. Gimana? Ya, dialog dengan orang Kristen untuk membahas tentang ayat-ayat surga, tentang tauhid. Al-Quran sebenarnya dia selalu menyuruh kita untuk menyuarakan tauhid dan membeberkan kesesatan syirik. Tapi orang Islamnya pada syirik sendiri, gimana ya? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ya kata Allah, siapa saja yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedang dia dalam keadaan muhsin, bukan wa huwa mu'min kan? Ya enggak? Wa huwa muhsin, menghadapkan wajahnya di hadapan Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah itu ada, bahwa dirinya sedang menghadap Allah, ini yang disebut muhsin. Bukan orang yang sholat gelambiar-gelambiar, itu bukan muhsin. Kayak orang mabuk. Nah, tadi saya baca ayatnya. Wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan deket-deketin sholat kalau dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Sadar, ngerti, hatta ta'lamu, hingga kalian mengetahui, sadar, tahu, mengerti apa yang kalian katakan. Kita sebenarnya sih enggak mabuk ya, kita sholat, tapi kita enggak ngerti juga apa yang kita katakan. Aneh. Aneh. Kita sholat, kita tidak mabuk, tetapi kita tidak mengerti juga apa yang kita katakan. Jadi, apa bedanya? Pokoknya mesti belajar deh, belajar. Paling tidak belajar sholat. Ya enggak? Belajar sholat yang benar, terus habis sholat itu zikirnya seperti apa. Kita zikir banyak ditambah-tambah ya, misalnya apa namanya, Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah, itu enggak ada itu. Di hadisnya ternyata hadisnya mengatakan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam kasana tabarak saya dari jalan wal ikram Allahumma la mani alima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfur dal jaddi minkal jaddi la hawla wala quwata illa billah lahu ni'mat wa lahu fadl wa lahu sanal hasan la ilaha illallah la na'budu illa iyah la ilaha illallah mukhlisin lahu din wa lakarih al-kafirun. Terus kalau mau baca subhanallah 33 kali enggak disambungkan subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah, enggak ada lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ditambah subhanallah wa bihamdi alhamdulillah. Ya enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali langsung Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Itu yang Rasul katakan fatilka tis'un wa tis'un. Itu jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan ke-100 kalinya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh, semuanya ada hadisnya. Jadi tidak ditutup dengan Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah murad wa wasila la ilaha illallah, itu enggak ada itu. Allahu akbar kabirnya tuh. Kenapa? Karena zikir-zikir yang bilangannya sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu laksana kunci yang punya gigi. Jadi giginya jangan ditambah, nanti enggak terbuka. Kayak gitu. Begitu pendapat sebagian ulama hadis. Dan saya setuju. Tayyib. Nah, ada harus belajar. Kalau enggak belajar enggak ngerti tayyib. Tayyibnya aja. Taunya bang tayyib. Udah jam berapa nih? Setengah 12. Ya, orang yang menyerahkan wajah dirinya kepada Allah dalam keadaan mersin, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kita sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Halo? Enggak ada pertanyaan nih? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan ditutup aja. Apa kena zakat lagi? Belum, saya belum jawab. Ah, sekarang gini. Kita ini memang terkena musibah. Musibah itu namanya zakat profesi. Bagi saya itu musibah. Karena itu tidak ada. Di Quran, di hadis, zakat profesi itu tidak ada. Bukan berarti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada profesi. Profesi ada. Ada jadi dokter, ada jadi ada profesi itu ada. Tapi tidak ada dalam profesi itu dalam hadis. Ini musibah. Gitu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la zakata illa idza hala alaihi al-haul wa la zakata fi ma duna nisab. Tidak ada zakat, zakat harta maksudnya. Kalau belum satu nisab, tidak ada zakat. Kalau belum sampai satu tahun, itu kan setiap bulan dipotong 2,5, 2,5, 2,5. Itu ijtihad yang mandul. Ya karena bertentangan dengan la zakat ini kan batasan nih. Memang Rasul nggak pintar, Rasul pintar. Dia sudah cukup kalau untuk itu. Sudah. Baik. Jadi enggak ada gajinya misalnya 7 juta sebulan, langsung dikeluarkan 2,5%. Enggak gitu aturannya, enggak. Setiap tahun, tahun sekali dikeluarkan 2,5%. Oke. Okay. Nah, deposito seperti apa sih? Ini ada lagi pertanyaan? Kenapa sekarang tafsir enggak ada pertanyaan? Ya udah, kalau udah jelas alhamdulillah. Kita sampai di sini saja, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kami ingatkan kembali bahwa nanti setelah zuhur kita lanjutkan pelajaran terjemah metode Granada. Terima kasih. Dipakai kalau belum tidak ada pakai begini. Thank you.